إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ayuhal muslimun, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azani Allahu wa iyyakum ajma'in, para hadirin dan hadirat sekalian yang semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dipertemukan kembali di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, syahrun mubarak atau syahrun barakah, bulan yang penuh barakah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan siam di bulan tersebut merupakan salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam. Dan demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjanjikan orang yang melaksanakan ibadah siam di bulan tersebut serta menegakkan salat malam di malam harinya, disebabkan karena keimanan dan berharap pahala, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala. Man shoma Ramadana imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Wa man qama Ramadana imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan didasari karena keimanan dan harapan pahala kepada Allah, maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Dan demikian pula orang yang menegakkan sholat malam, yakni sholat tarawih, di bulan Ramadan didasari karena keimanan dan harapan pahala kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Maka kita senantiasa berharap kepada Allah untuk menurunkan dan senantiasa memberikan rahmat dan hidayah serta inayah dan taufiknya kepada kita. Semoga di bulan Ramadan ini kita betul-betul senantiasa di atas keridhaan Allah, diberikan kekuatan untuk bisa meningkatkan ketakwaan kepadanya. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan kali ini, kita akan meneruskan pelajaran kita terkait dengan pembacaan risalah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymin rahimahullah dalam risalah Fiddimai Tabi'iyyati Linnisa. risalah terkait dengan darah-darah yang biasa keluar dari kaum wanita. Kita sampai pada halaman yang ke-13. Dari cetakan yang ada pada kami. Pada alinea yang ketiga. Masih dalam bab perkara hukum-hukum terkait dengan wanita haid. Hukum-hukum yang terkait dengan wanita haid. Di mana beliau menyampaikan di sini keadaan wanita haid, keterkaitannya dengan ibadah-ibadah yang besar seperti sholat dan telah dilewati. Haram atasnya sholat baik fardu ataupun nafilah. Namun tidak wajib atasnya untuk mengqadha, bahkan tidak boleh. Kemudian pula yaitu dikala haid tadi, dikala haid. Demikian pula beliau menjelaskan tentang keadaan wanita tatkala haid. Bolehkah dia membaca Al-Quran atau tidak? Telah disampaikan oleh beliau tentang perselisihan yang ada. Di mana seyogianya, kata beliau, bagi seorang wanita yang haid, untuk tidak membaca Al-Quran selama haidnya, kecuali kalau dalam keadaan yang dibutuhkan sekali. Apakah dia ingin memurojaah hafalannya yang dikhawatirkan hilang kalau tidak dimurojaah? Ataukah dia sebagai seorang muallimah pengajar yang harus mentalkin anak didiknya? Maka dia pun membacanya tanpa harus memegang Al-Quran. Maka sampailah pada pembahasan yang kedua yang beliau sampaikan. Alinea yang ketiga di halaman ke-13. Asani yang kedua, as-siyamu, terkait dengan ibadah siam puasa. Dan kita sekarang berada di bulan Ramadan yang Allah mewajibkan atas kita untuk berpuasa. Maka bagaimanakah keberadaan wanita yang sedang haid atau mengalami nifas keluar darinya darah ketika harus berpuasa atau masuk di bulan Ramadan? Maka diterangkan beliau, fayahrumu alal haidhi siyam fardahu wa naflahu. Maka diharamkan atas wanita yang haid untuk berpuasa, baik puasa fardu ataupun puasa nafilah. Puasa fardu adalah puasa yang wajib. Apakah puasa bulan Ramadan yang itu merupakan salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam? Ataukah puasa nazar? Seorang bernazar akan berpuasa. Maka wajib atas orang yang nazar tadi untuk berpuasa. Ataukah puasa yang sifatnya kafarah al-dhihar, kafarah bagi orang yang menjadikan istrinya dianggap bagaikan ibunya. Dia nyatakan, engkau adalah seperti punggung ibuku. Maka ketika sang suami ingin kembali bergabung dengan istrinya, yakni dalam rangka untuk melakukan hubungan, maka diharuskan dia itu memerdekakan budak. Kalau tidak mampu atau tidak mendapatkan budak tersebut, maka berpuasa selama 6 bulan, selama 2 bulan 60 hari, yaitu selama 60 hari atau 2 bulan berturut-turut. 6, tidak henti. Kalau dia tidak mampu, maka dengan cara memberikan makan kepada 60 orang miskin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika keberadaan wanita tersebut haid, yang tentunya puasa dhihar tadi atas laki-laki bukan atas wanita. Kita hanya menerangkan puasa yang wajib saja. Nah, wanita haid maka diharamkan atasnya berpuasa. apakah puasa Ramadan ataukah puasa nazar. Wala yasihu minha, tidak sah darinya berpuasa. Lakin akan tetapi, yajibu alaiha qada'ul fardhi minhu, wajib atasnya untuk mengqada, membayar hutang daripada yang wajib dari puasa tersebut. Datang haid di bulan Ramadan, maka dia tidak boleh berpuasa selama darah tersebut masih keluar. Barulah ketika sudah suci di malam harinya, maka di pagi harinya dia berpuasa. Barakallahu fikum. Berarti hari yang dia tinggalkan wajib untuk dia bayar. Dia qada di hari-hari di luar bulan Ramadan. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, kana yusibuna dzalika, ta'ni al-haidha, fanu'maru biqada'i shaum wala nu'mar biqada'i shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata beliau, adalah dahulu menimpa kepada kami kaum wanita, yakni haid. Maka kami pun diperintahkan biqada'i shaum, untuk membayar hutang-hutang puasa kami yang kami tinggalkan di bulan Ramadan. Namun wala nu'mar biqada'i shalah, dan kami tidaklah diperintah untuk mengqada', membayar hutang salat yang kami tinggalkan di masa haid. Hadis ini ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dikeluarkan oleh al-Imamul Bukhari dan dikeluarkan pula oleh al-Imam Muslim. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis Aisyah yang sesungguhnya ada kisah yang bisa kita ambil faedahnya, yang mana kisahnya datang dari Mu'adzah bintu Abdullah, yang dia bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka dia datang dan bertanya, ma balul ha'idhi taqdis soma wala taqdis sholah, bagaimanakah, ma balul ha'id, bagaimanakah keadaan orang wanita yang haid, kok dia diperintahkan untuk mengqada shaum, tidak diperintahkan mengqada shalah. Lihatlah, seorang yang senantiasa menggunakan akal, maka memandang hal yang seperti ini tidaklah pantas. Kalau sholat disifatkan sebagai tiang agama, dan juga menjadi barometer nanti di akhirat sebagai timbangan amalan kebaikan bagi amalan lahiriah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, idza hasunat hasuna sa'iru amalihi wa idza fasadat fasada sa'iru amalihi. Kalau bagus sholatnya, bagus seluruh amalannya. Kalau jelek sholatnya, jelek seluruh amalannya. Kok bisa-bisanya? Seandainya dia itu meninggalkan sholat, kok kenapa tidak disuruh untuk mengqada? Sementara shaum, yang bukanlah tiang agama, ketika ditinggalkan kok diperintahkan untuk mengqada? Maka tentunya ini bukanlah suatu hal yang adil. Timbangan akal. Sebagaimana hal tersebut beredar di antara pemikirannya orang-orang Haruri, yakni seorang yang berpemahaman Khawarij. Karena asalnya mereka meninggalkan pemahaman agama ini bukan dengan pemahaman yang benar, namun dengan pemahaman yang menurut akal-akal mereka. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika Mu'adzah bintu Abdillah rahimahullah berkata demikian kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, maka beliau pun menyatakan, Ahharuriyatu anti, apakah engkau wanita khawarij dari kalangan Haruriyah? Naam. Maka Mu'adzah bintu Abdillah mengatakan, lastu biharuriyah, aku tidaklah punya pemikiran Haruriyah. Walakini as'al, akan tetapi aku bertanya. Maka diterangkan oleh al-imam atau Syekh Al-Bassam rahimahullah di dalam Taisirul Alam, dari ucapan Aisyah radhiyallahu anha, Ahharuriyatun anti, apakah engkau wanita yang berpemikiran haruri khawarij? Maka kata beliau, di sini ada al-ingkar ala kulli man sa'ala su'ala ta'annutin wa mujadalah. Di sini ada pengingkaran yang keras kepada setiap orang yang bertanya sekedar untuk ta'annut, perkara yang sia-sia, mencari-cari alasan, wa mujadalah, dan ingin berdebat, ingin sekedar adu argumen saja. Lihatlah kenapa demikian, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di antara ciri seorang mukmin adalah dia tidak membangun agamanya di atas perdebatan. Namun seorang mukmin membangun agamanya di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau ini datangnya dari Allah dan Rasulnya, dengan pemahaman yang dibangun atas pemahaman yang benar, pemahaman salafus soleh, maka dia mengatakan ala ra'yi wal ain, kita terima. Tanpa harus kita pandang tinjau lagi, tanpa harus kita pikir pertimbangkan lagi, diterima. Naam, diyakini. Berbeda dengan mereka para hizbiyin, ahlul ahwa wal mubtadi'in. Mereka membangun agama mereka, secara lebih khusus dalam hal ini ahlul kalam, yang mereka membangun agama mereka di atas keraguan-raguan, maka akan selalu menjadikan agamanya di atas perdebatan lebih dahulu. Miro bertukar pikiran, bagaimana menurut Anda? Kalau menurut saya demikian. Ataukah dengan jidal, adu argumen? Maka barakallahu fikum, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidaklah menjadikan agamanya di atas mujadalah. Maka kata Aisyah, ketika mendapatkan Mu'adzah bintu Abdillah bertanya seolah-olah membawa pemahaman Haruriyah, membangun dengan akal, Ahharuriyatu anti, apakah engkau Haruriyah? Yaitu maksudnya anti tak takidina mislama yak takidun, engkau memiliki keyakinan, pemahaman, pemikiran seperti apa yang dipahami dan dipikirkan dan diyakini oleh mereka, orang-orang Haruri Khawarij. Padahal beliau bukan Haruri. Namun Ummul Mukminin, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, tusaddidina kama yusaddidun, yani memandang ketika seorang berpemikiran haruri, dia akan memiliki sikap yang kaku sebagaimana orang haruri juga memiliki sifat yang kaku. Maka segera Mu'adzah bintu Abdillah menerangkan bahwasanya beliau bukanlah dari kalangan haruri. Faqalat lastu haruriyatan, aku bukanlah wanita yang berpemikiran khawarij. Maka di sini dibolehkan bagi kita untuk sorohah, untuk terang-terangan, saya bukanlah orang yang sesat, saya bukanlah khawarij, saya bukanlah mubtadi. dalam rangka untuk menyatakan akidah kita. Sehingga Syekhuna Muqbil rahimahullahu ta'ala, beliau dikala dituduh macam-macam. Dituduh sebagai pemberontak. Dituduh sebagai orang yang menyimpang, beliau bersegera memberikan muhabarah yang kemudian dituliskan dalam manuskrip yang ringkas. Diterangkan tentang hadhihi akidatuna. Inilah akidah kami. Menepis. Lebih-lebih di zaman-zaman fitnah seperti ini. Tidak mengapa seorang mengatakan saya salafi. Nah, sehingga orang bisa menepis. Ini demikian. Barakallahu fikum. Maka dinyatakanlah oleh Mu'adzah bintu Abdillah, lastu haruriyah walakini as'al, akan tetapi aku kesini menyatakan demikian, ingin bertanya. Maka di sini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ada faedah. Seorang yang memiliki pemahaman yang sifatnya meraba-raba, menyangka-nyangka, maka hendaknya bertanya kepada ahlul ilm. Jangan terus mengikuti apa yang ada pada pemahamannya. Rujuk kepada ahlinya, inilah jalan keselamatan. Sehingga lihatlah, walaupun ternyata disangka, ternyata dia memiliki pemahaman yang keliru. Kadangkala, jangan khawatir dituduh. Sebagaimana Mu'adzah bintu Abdillah, ummahatuna, yaitu ummuna Aisyah radhiyallahu anha, menyangka beliau adalah haruriyah. Namun beliau menerangkan, saya bukanlah haruriyah, namun betul-betul datang untuk bertanya. Demikian pula di sini ada adab ketika bertanya, yaitu orang tersebut hendaknya ketika bertanya, su'ala muta'allimin ma mustarsyidin. Hendaknya dia bertanya dalam rangka untuk mencari ilmu dan betul-betul mencari petunjuk bimbingan. Bukan sekedar orang yang bertanya ingin tahu. Ini namanya ta'annud. Sekedar ingin tahu saja sia-sia. Tidak diamalkan. Atau bertanya ingin mencari perbedaan dan ingin didebat. Namanya pertanyaan mujadil. Maka dua perkara ini diingkari oleh para ulama. Nah, sehingga kita pun di dalam belajar harus serius. Belajar betul-betul dalam rangka untuk istirsyad, mencari bimbingan dan petunjuk. Maka barulah setelah mengetahui keadaan beliau bukanlah orang yang menyimpang, setelah mengetahui keadaan beliau Mu'adzah bintu Abdillah orang yang ingin belajar serius, barulah Ummul Mukminin menanamkan kepada beliau ilmu agama warisan Nabi. Maka kata beliau, kana yusibuna dzalik. Dahulu menimpa kepada kami hal yang demikian, yakni haid. Fanu'maru biqada'i shaum, maka kami pun diperintahkan untuk membayar hutang puasa. Wala nu'mar biqada'i shalah. Dan kami tidaklah diperintahkan untuk membayar hutang ataupun mengqadha salat. Dari sini diterangkan oleh Syekh Al-Basam rahimahullah, diambil faedah kaunul haid la taqdi salata li ajlil masyaqqah. Bahwasanya keberadaan orang yang haid dirahmati oleh Allah untuk meninggalkan sholat, sehingga tidaklah diperintahkan untuk mengkodoknya, karena akan merasa berat sekali. Seminggu haid kali 5 berapa? 35 sholat, ya, berat bagi mereka. Nah, ini Allah rahmah. Maka dari itu di sini diambil kaidah berlaku dalil annal masyaqqata tajlibut taisir. Ketika terjadi sesuatu masyakoh, keberatan yang amat sangat di dalam agama ini, maka membawa orang tersebut untuk adanya permudahan baginya. Namun penerapan kaidah ini tentunya dengan koridor yang ditetapkan oleh para ulama, karena merekalah orang-orang yang rasikh, yang dalam pengetahuan agamanya. Bukan terus kita terapkan semau kita sendiri. Dan demikian pula dari kisah ini, dinyatakan oleh beliau Asy-Syaikh Al-Bassam rahimahullahu taala, bahwasanya kana adamut tafriqi bainahuma fil qada, adalah tidak adanya perbedaan antara sholat dan puasa di dalam mengqada, huwa madhabul khawarij, ini merupakan madhabnya al khawarij, al mabniyu ala shiddatin ala shiddati wal haraj, yang dibangun di atas kekakuan dan kekerasan mereka, serta mereka orang-orang yang membebani diri. Nah, di sini bahwasanya orang-orang khawarij di antara madhab mereka, wajibnya bagi orang yang haid untuk mengqada sholat. Tidak dibedakan seperti puasa. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, mereka membedakan. Kunna nu'maru biqada'is shaum wala nu'mar biqada'is sholat. Kami di saat haid, setelah suci dari haid, maka kami diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqada sholat yang kami tinggalkan di masa haid. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian kita mengetahui prinsip dasar dari perbedaan ahlus sunnah wal jamaah dengan pemikiran khawarij dari ibadah puasa. Nah, kemudian kita ingin melihat perincian wanita yang haid terkait dengan ibadah puasanya. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata Asy-Syaikh Al-Allama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, idza habat wa hiya sha'imatun batula siyamuha, apabila haid, apabila wanita tersebut haid, wa hiya sha'imah wawu haliyah, dalam keadaan wanita tersebut sedang berpuasa di siang hari, sedang berpuasa, tiba-tiba tes netes darahnya. Oh, haid sudah datang. Maka batula siyamuha, maka batal puasanya di hari itu. Walau kana dzalika qubailal ghurubi billahwah. Kata beliau, walaupun yang demikian itu terjadinya qubailal ghurub, sesaat sebelum terbenam matahari, tinggal semenit, dua menit, batal puasanya. Sia-sia ya. Jangan berpikir sia-sia. Innallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Allah tidak akan menyia-nyiakan balasan bagi orang-orang yang beriman. Yang memerintahkan siam, Allah Subhanahu wa taala. Yang mendatangkan haid, Allah juga. Dan Allah tidaklah melakukan sesuatu melainkan ada hikmah di balik itu. Dengan keimanan yang ada, seorang akan menjadi tinggi nilainya di sisi Allah. Nah, kalau syariat menyatakan batal, ya sudah batal. Tapi semenit tanggung, batal tetap batal. Tidak ada akal masuk di sini. Nah, karena haram atas mereka puasa. Nah, jadi demikian. Ini jelas kalau darahnya sudah netes keluar, maka batal puasanya. Walau qubailal ghurub bilahdhatin, walaupun sesaat sebelum terbenam matahari. Wa wajaba 'alaiha qada'u dzalikal yaum in kana fardha, dan wajib atasnya untuk membayar, mengqada hari yang dia tinggalkan tadi, yang gugur tadi, di hari yang lain kalau puasanya puasa fardu, puasa wajib, puasa Ramadan atau puasa nazar, wajib. ditunaikan di hari yang lainnya. Ama idza ahassat bintiqalil haid qabla al-ghurub. Namun harus seksama di sini. Adapun idza ahassat, kalau wanita tersebut merasakan ser, wah kayaknya darahnya sudah mau ngalir. Nah, bintiqali al-haid, darahnya sudah mau ngalir, ini sudah berpindah. Keluar dari rahimnya sesuatu. Namun ternyata ini qoblal ghurub, sebelum ghurub, lakin lam yakhruj, namun darahnya belum nampak keluar. Terasa ya, kalau yang sudah mengalami haid tentunya berpengalaman, bisa merasakan kayaknya kok mau haid ya, ini sudah terasa. Nah itu. Namun ternyata dia lihat, oh belum ada darah sebelum ghurub. Dan ternyata setelah azan maghrib baru keluar tes, maka puasanya sah. Puasanya sah. Walam yakhruj idza badal illa badal ghurub fa inna shaumaha tamun. Maka puasanya sempurna. Wala yabtulu alal qawli raj, ala qawli sahih. Tidak batal menurut pendapat yang sahih. Artinya ada khilaf, yang benar tidak batal. Kenapa kok tidak batal ya? Padahal kan sudah terasa ini saya mau haid. Maka lihatlah. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma su'ila anil mar'ah, tatkala ditanya tentang keberadaan seorang wanita. Tara fi manamiha ma yara ar-rajul. Dia mendapatkan mimpi sebagaimana yang dilihat oleh kaum laki-laki. Istilahnya mimpi basah. Ihtilam. Hal alaiha min ghuslin, apakah wajib atasnya juga untuk mandi junub? Mandi wajib karena ihtilam, keluar air mani dengan sebab mimpi. Maka Rasulullah mengatakan, "Na'am, idza hiya ra'atil ma." Ya, kalau dia betul-betul melihat adanya air. Adanya air mani yang keluar. Fa'allaqal hukma, maka Nabi mengkaitkan hukum wajibnya mandi tersebut biru'yatil maniyi, dengan terlihatnya air mani. La bintiqalihi, bukan sekedar merasakan tok ya. Mimpi kan kerasa kadang ya. Namun ternyata tidak didapatkan air mani. Sehingga terkait dengan ihtilam, ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, diterangkan para ulama, keadaannya ada tiga. Yang namanya orang mimpi basah, keadaannya ada tiga. Yang pertama, seorang mimpi melakukan hubungan, merasakan kelezatan dan kenikmatan dalam mimpi tersebut. Namun ternyata ketika bangun, tidak ada bekas daripada air. Lam yadid balalan wala atharo, tidak mendapatkan basah dan tidak pula ada bekasnya. Maka tidak mandi. Mandi. Yang kedua, seorang yang dia itu mimpi sekaligus ketika bangun ternyata didapatkan adanya air ataupun bekasnya, maka dia itu wajib mandi. Dan yang ketiga, orang tersebut tidak mimpi namun tiba-tiba bangun kok basah ya, sementara ngompol tidak dilihat, oh ternyata air mani, maka juga wajib mandi. Nah disinilah alaqal hukum. Hukum itu dikaitkan dengan adanya ru'yatul maniyi, dengan adanya air mani. Dan demikian pula wanita haid, puasanya batal atau tidak di siang hari kalau dia sudah merasakan ternyata saya mau haid ini. Sudah serlah, terasa demikian. Maka yang seperti ini selama belum keluar darahnya, maka puasanya tetap sah, sempurna. 6. Kemudian keadaan berikutnya, wanita haid. 6. Maka di sini kata beliau, fakadzalikal haid, demikian pula wanita haid, la tasbut ahkamuhu illa biru'yatihi kharijan la bintiqalihi. Oleh karena demikian pula wanita haid, tidaklah ditetapkan hukum-hukum atas wanita haid kecuali dengan melihat adanya darah yang keluar, bukan sekedar terasa mau haid. Ini tidak, namun kalau sudah keluar darahnya. Kemudian keadaan berikutnya. Wa idza tala'al fajru. Kalau apabila telah terbit fajar. Sekarang dibalik. Nah, kalau tadi sebelum ghurub datang haid. Sekarang idza tala'al fajru wa hiya haidun. Kalau sudah terbit fajar. Karena siam dimulai dari terbit fajar shadiq. Nah, dan orang tersebut harus sudah niat sebelumnya. Harus sudah niat sebelumnya. Maka di sini, kalau ternyata sebelum atau setelah terbit fajar shadiq tadi, dia masih dalam keadaan haid. Lam yasih minha siyamun siyamu dzalikal yaumi. Maka tidak sah dia berpuasa di hari itu, walau tahurat ba'dal fajri bilahdhah. Walaupun sucinya baru 5 menit setelah azan subuh. Ya, tetap tidak sah. Kenapa demikian? Karena dia tidak tabyitu niat. Karena tidak meniatkan sebelum fajar. Tidak meniatkan sebelum fajar. Naam. Ini difahami insyaallah ya, difahami. Namun di sana ada permasalahan yang diangkat oleh para ulama. Permasalahan diangkat oleh para ulama. Idza nawatil haidu shomal ghadi qabla inqita'i damiha. Kalau seandainya si wanita haid tadi mengatakan, saya malamnya niat sudahlah, niatlah. Biasanya kan kalau orang sudah punya kebiasaan, dia kan tahu ya. Sudahlah, saya niat besok saya mau puasa. Karena biasanya saya itu sucinya itu jam 3 malam. Atau kadangkala pas adzan subuh. Nah, demikian ya. Sudah kalau gitu saya niatlah besok mau puasa. Nah, dia seperti itu. Ini bagaimana yang seperti ini? Sah puasanya atau tidak? Dijawab oleh para ulama. Lihatlah ya. In kanat laha adatun. Kalau dia memiliki kebiasaan, ya, rutinitas. Qad urifat min halihat tuhru qabla al-fajri. Telah dia ketahui kebiasaannya ini akan suci sebelum fajar. Suci sebelum fajar. Sebelum fajar. Fatasihu niyatuha. Maka sah niatnya. Nam sah, sah niatnya. Namun, ingkanat mubtada'ah. Kalau ternyata baru-baru haid. Ya, wanita yang baru-baru haid. Atau lam takun laha adah, atau wanita yang tidak teratur haidnya. Nah, tidak memiliki kebiasaan yang teratur, fala tasih, maka tidak sah. Kenapa? Li annaha la tujzam, au la tajzam, wala banat ala aslin. Dikarenakan dia tidak bisa memastikan, yakin dengan azam kuat, artinya demikian. Dengan keyakinan yang 90%, demikian kalau 100%, ya kita nggak bisa memastikan artinya demikian ya. Pokoknya yakin dengan keyakinan yang kuat atau dia tidak membangun niatan tadi di atas asal yang diketahui sebelumnya. Karena dia belum memiliki asal. Nah ini demikian. Oleh karena itu seandainya tadi khawatir misalnya, wah ini sudah harinya hari mau suci, sudahlah niat kita malamnya. Besok saya mau puasa insya Allah. Atau saya mau puasa sudah. Besok saya mau puasa mulai. Karena dia sudah biasa. Jam 4.15 biasanya sudah kering. ternyata bangun, sudah nyiapkan sahur untuk suami dan sebagainya, masih netes jam 4 ternyata. Ternyata set, wah, betul-betul kering sudah, ya. Jam 4 seperempat, wah, jam sahur juga enggak sempat dan sebagainya, ya sah sudah puasanya. Walaupun belum mandi, sebagian akan dijelaskan pada keberadaan berikutnya. Nah, difaham ini. Sekarang ini sebagaimana diterangkan hal ini oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu' jilid yang ke-6 halaman 298. Dan demikian pula dalam Syarh Kitabus Siyam dari Umdatul Kubra jilid yang pertama halaman 196. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya keadaan wanita yang haid berikutnya. Idza tahurat qubailal fajri. Masih terkait dengan tadi. Kalau ternyata dia suci sesaat sebelum fajar terbit. Nah, fajar shadiq terbit. Sesaat sebelum azan subuh kalau muadzinnya amanah tepat waktu. Nah, kalau muadzinnya amanah tepat waktu. Sesaat sebelum itu. Maka fasomat. Maka dia berpuasa karena tadi sudah niat sebelumnya. Fasomat saumuha. Fasomat soha saumuha. Maka dia berpuasa dan sah puasanya. Wa ilam taktasil illa ba'dal fajri. Walaupun dia belum mandi. Mandi bersuci yang wajib tadi. Kecuali dilaksanakannya setelah fajar. Nah. Dan demikian pula barakallahu fikum. Keadaan yang lain yang umum. Bukan wanita haid. Kal junub. Seorang yang mengalami janabah. Ternyata. Orang tersebut idana wasyam wahwa junubun. Kalau sudah meniatkan puasa masih dalam keadaan dia masih junub, belum mandi, walam yaktasil illa ba'da tulu'il fajri. Tidak mandi illa ba'da tulu'il fajri kecuali setelah terbitnya fajar, fa inna shaumahu sahih. Puasanya tetap sahih. Karena tidaklah disyaratkan dalam niat toharoh. Ya. Niat puasa tidak orangnya harus suci. Nah, kalau sholat dan tawaf harus suci. Nah, kalau niat puasa tidak harus suci. Sehingga di sini, seandainya seorang terlambat mandi di bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena di malam harinya Allah Ta'ala berfirman, Uhillat lakum laylatas syiamir rafathu ila nisaikum al-ayah. Dihalalkan bagi kalian di malam hari di bulan Ramadan untuk kalian 6 rafas dengan istri-istri kalian, yakni melakukan hubungan. Barakallahu fikum. Sehingga barangkali di sana seorang mengalami janabah, belum sempat mandi, ternyata terbit fajar dan dia sudah niat untuk berpuasa, sah puasanya. Sapa puasanya. Barakallahu fikum. Maka di sini didasarkan dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusbih junuban. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk di waktu subuh dalam keadaan junub. Masuk waktu subuh dalam keadaan junub min jima'i ghairi ihtilamin. Karena sebab sudah berhubungan badan, bukan karena mimpi basah. Summa yasumu fi Ramadan, kemudian beliau berpuasa di bulan Ramadan, di hari Ramadan berpuasa. Hadis muttafaqun alaih. Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini keadaan wanita yang haid. Namun bagaimana sekarang muncul pertanyaan, kalau seandainya dia itu mengalami suci di siang hari bulan Ramadan. Misalnya, mengingatkan saja, mengulas kira-kira paham atau tidak, teman-teman ya, wanita haid. tiba-tiba di siang harinya jam 10 pagi dia itu suci. Apakah dia wajib puasa? Dan kalau sannya puasa sah atau tidak? Nah ini tidak puasa, tidak sah. Tetapi kenapa orang kafir kalau dia itu masuk Islam jam 10 siang maka dia wajib puasa? Bagaimana? Ya karena disitulah kena khitabnya. Nah, beda. Nah, Anda tidak berpuasa karena diizinkan oleh syariat, dan orang tersebut, orang kafir aslinya terkena khitab, namun dia tidak sah puasanya karena dia masih kafir. Nah, dia tidak terkena khitab syariat dalam salah satu madhab. Nah, sehingga di sini ketika muslim terkena khitab, sehingga dia melakukan ketika itu juga. Sebagaimana orang yang tidak tahu, bodoh. Sekarang hari Ramadan, di awal-awal biasanya gitu. Oh, sudah masuk tanggal 1 ya? Iya. Sudah tahunya jam 2 siang. Wajib puasa ketika itu sampai dengan sore harinya. Nah, barakallahu fikum. Ini di sini. Ini selesai dari pembahasan siam terkait dengan wanita haid. Maka hal berikutnya yang dilarang atas wanita yang sedang haid. Keadaan berikutnya, kata Syekh Yeni, hal-hal yang dilarang atas wanita haid, hukum-hukumnya. As-salisu, yang ketiga, kalau yang kedua tadi siam, puasa. Yang ketiga, at-tawafu bil bait, melakukan tawaf di Baitullah. Sebentar lagi tidak lama masuk bulan haji. Atau memungkinkan bagi seorang ingin mengambil umroh yang paling afdol, yaitu umroh di bulan Ramadan. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan umratu Ramadan ta'dilu hajj, ta'dilul hajj, wa fi riwayatin ta'dilu hajji ma'i. Umrah di bulan Ramadan nilainya seimbang dengan haji, atau dalam riwayat seimbang dengan haji bersamaku. Hadis riwayat Muslim. Maka kita di bulan Ramadan barangkali ada di sana orang yang mau tawaf, mau umroh atau sekedar tawaf. Nah, ternyata mengalami haid, maka haram atasnya untuk melakukan tawaf. Yuhramu 'alaiha at-tawafu bil bait, diharamkan atas wanita yang haid untuk melakukan tawaf di Baitullah, keliling Ka'bah. Fardahu wa naflahu, baik itu tawaf fardu wajib ataupun tawaf nafilah. Karena tawaf di sana diterangkan para ulama itu ada empat. Tawaf umroh, yang pertama itu merupakan rukun daripada rukun-rukun umroh, tidak boleh ditinggalkan. Yang kedua, tawaful ifadah. Tawaful ifadah dilakukan 10 Zulhijjah atau 11 Zulhijjah kalau mau ditunda, atau 12-13 Zulhijjah. Nah, yang afdal 10 Zulhijjah ini hukumnya juga rukun daripada rukun-rukun haji. Nah, wajib untuk dilakukan. Yang ketiga adalah tawaful al-wada, tawaful wada, tawaf untuk meninggalkan kota Mekah, yang dilakukan oleh jamaatul hujjaj al-qadimina min ghairi Mekah, orang-orang jamaah haji ataupun mu'tamirin yang datang dari luar kota Mekah. Maka ketika mereka itu haji, maka wajib atas mereka untuk melakukan tawaf wada. Tawaf wada. Adapun orang yang melakukan umroh, para ulama berselisih. Sebagian berpendapat tentang mustahab, dicintai dan disunahkan untuk melakukannya. 6. Namun kalau tidak melakukan, maka tidaklah berdosa. Berbeda dengan jamaatul hajj, kalau mereka tidak melakukan tawaf wada tanpa ada uzur yang dibenarkan oleh syariat, maka dia terkena dam. Dia terkena dam. Wajib membayar dam. Karena itu wajib. 6. Dan yang keempat, barakallahu fikum, adalah tawaf yang sifatnya sunnah. Apakah itu tawaf sekedar tawaf biasa dengan pakaian biasa, tawaf keliling Ka'bah 7 kali, semua sifatnya sama, ataukah tawaf kudum bagi mereka yang haji kiron ataupun haji ifrod? 6. Yang itu bagaikan tahiyatul masjid. 6. Maka ini barakallahu fikum, ini adalah tawaf. Nah, di sini wanita yang haid diharamkan melakukan tawaf, apakah itu yang wajib ataukah yang sunnah? Yang wajib ataukah yang sunnah? La yasihu minha, tidak sah kalau dia memaksakan diri untuk melakukannya. Walaupun tidak menetes dan mengotori, membuat najis lingkungan Masjidil Haram, namun tetap tidak sah, bahkan berdosa. 6. Berdasarkan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah lamma hadat, tatkala beliau mengalami haid ketika mendampingi Nabi mau haji, maka bersedihlah, namun Rasulullah menyatakan sebagai penetapan syariat, if ali ma taf'alul hajj ghaira alla tatufi bil bait hatta tathuri, kata beliau, if ali ma yaf'alul hajj, lakukanlah segala bentuk amalan apa saja yang dilakukan oleh orang yang mau haji, ghaira alla tatufi bil bait, selain engkau melakukan tawaf di Baitullah. Ya, hanya saja engkau tidak boleh melakukan tawaf di Baitullah. Hatta tatahuri, sampai dengan engkau suci. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari di nomor hadis 305. Dan Imam Muslim nomor hadis 120. Maka hadis ini adalah nas yang sharih dan sahih, yang menyatakan bahwasanya wanita haid dilarang untuk melakukan tawaf, walaupun tawaf tersebut adalah rukun. Ya, Aisyah datang mau mendampingi Nabi haji, namun dilarang tawaf. If alima yaf'alul hajj, lakukan seluruh manasik yang dilakukan oleh jamaah haji. Nah, orang yang mau haji, ghairu alla tatufi bil bait, selain engkau melakukan tawaf, dilarang. Kenapa? Karena haid. Hatta tathuri, sampai dengan engkau mengalami suci. 6. Dari hadis ini diterangkan oleh Al-Imam As-Sunani dalam Subulus Salam, fihi dalilun ala annal haidha yasihu minha af'alul hajj. Dalam hadis ini ada dalil bahwasanya wanita yang haid sah baginya untuk melakukan seluruh amalan-amalan haji, ghairu tawaf bil bait, selain tawaf di Baitullah. Berarti ihram sah. Amalan haji itu rukun-rukunnya ada 4. Ihram, tawaf, sa'i, wukuf di Arafah. Selain itu adalah imma wajib wa imma sunnah. Rukunnya 4. Ihram, tawaf, sa'i, dan wukuf di Arafah. Selain itu adalah imma wajib, imma sunnah. 6. Bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. wanita yang haid dibolehkan dan sah baginya melakukan seluruh amalan yang dilakukan oleh orang yang haji selain tawaf. Selain tawaf. Berarti ihramnya sah. Zikirnya sah. Sholat sudah dalam pembahasan sebelumnya, haram atasnya sholat. Nah. Terus wukufnya sah, sa'inya sah. Kalau dia mau melakukan sa'i. Nah. Tawafnya tidak sah. Bahkan tidak boleh karena dia haid. Nah, di sini. Sehingga di sini kata Ali Imam As-Sunani rahimahullah, wa huwa mujma'un alaihi, itu perkara yang telah disepakati oleh para ulama. Dan sebelum beliau telah dinyatakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muhadzab. Jilid yang kedua halaman 356. Beliau menyatakan, qad ajma'a 'ala tahrimi tawafi 'alal haidi wan nufasa. Telah sepakat para ulama atas pengharaman tawaf bagi wanita yang haid ataupun wanita yang mengalami nifas. Sepakat para ulama. Wajma'u 'ala annahu la yasihhu minha tawafun mafrudun wala tatawwu'un. Yang kedua, dan para ulama mereka telah bersepakat bahwasanya tidak sah dari wanita yang haid ataupun nifas melakukan tawaf, apakah tawafnya wajib ataukah tawafnya sunnah. Tawaf kudum, tawaf sunnah biasa, tidak sah semuanya. Naam. Ini demikian. Dan yang ketiga, wa ajma'u 'ala annal haidha wa nufasa'a la tumna'u min syai'in min manasikil hajj ila tawaf waraqataihi. Dan mereka juga telah bersepakat bahwasanya wanita yang haid ataupun nifas tidak boleh dilarang melakukan amalan-amalan manasik hajj. Apa saja? Selain tawaf dan dua rakaat setelah tawaf. Berarti berdoa boleh enggak? Boleh. Wukuf di Arafah. Disitulah tempat yang mustajab untuk berdoa ketika wukuf. Terkait ketika wukuf. Nah, berdoa dia sah. Tapi enggak suci. Sah. Karena itu amalan haji. Nah, sehingga barangkali ada yang mau haji di tahun ini, jangan bersedih. Ya. Kenapa? Kalau suci baru dia tawaf. Ya. Kalau sudah suci dia tawaf. Ifadah namanya. Tawaf ifadah. Karena rukun. Kalau tawafnya sampai tidak dilakukan berarti tidak sah. Karena rukun daripada rukun-rukun haji. Nah. Jadi tawafnya setelah suci. Aduh. Tanggal 9 tes. Masih wukuf di Arafah. Padahal tawafnya tanggal 10. Ya. Sucinya tanggal 15. Ya. Berarti dia tinggal tawaf saja. Tanggal 15 suci sudah tawaf. Lo tawaf kan tanggal 10. Nah, ini tadi haid. Nah. Hajinya sah? Sah. Mabrur atau tidak? Haji yang mabrur itu kalau terpenuhi 5 syarat. Ikhlas. Mutaba'ah, mengikuti Nabi. Caranya. Tuntunan Nabi kepada Isa tadi. Kalau engkau haid, jangan tawaf. Nah. Yang ketiga, fi'lul khairat, mau melakukan amalan soleh, kebaikan-kebaikan. Yang keempat, tarkul manhiyat, meninggalkan hal-hal yang dilarang. Tidak rofas, tidak fusuk, tidak jidal ketika haji yang tidak bermanfaat. Nah. Dan juga hal yang dilarang pada umumnya. Dan yang kelima adalah ada taksirul kulub, pengaruh kepada hatinya. Yang maknanya, dia bisa merubah sikap yang tadinya baik, semakin baik setelah haji. Yang tadinya jelek, menjadi baik setelah hajinya. Ini demikian, kelihatan mabrur orang tersebut baik. Ini barakallahu fikum. Setelah ini, tawaf. Nah, ditinggalkan. Maka di sini kita kembali. Amma baqiyatul af'al. Diterangkan oleh beliau. Adapun amalan-amalan yang lain ketika haji atau umroh, kasai seperti sa'i baina Safa wal Marwah, antara Safa dengan Marwah, wal wukuf bi Arafah, wukuf di Arafah, wal mabit bi Muzdalifah wa Mina, mabit tidur malam di Muzdalifah ataupun di Mina. Di Muzdalifah berarti tanggal 9 malam 10. Di Mina, baik itu tarwiyah tanggal 8 yang hukumnya sunnah, ataupun juga yang wajib seperti malam ke-11, malam ke-12 bagi nafar awal musta'jilin, nah, atau sampai dengan malam yang ke-13 bagi nafar sani atau orang yang menginginkan itmam sempurna, maka semua itu mabit itu yang hukumnya wajib di tanggal-tanggal itu, nah, kata Syekh, waramyul jimar, waramyul jimari wa ghairiha min manasikil haji wal umrah, ataupun melempar jumrah dan yang lainnya dari manasik haji dan umrah, amalan-amalan mana manasik haji dan umrah, falaisat haraman alaiha, tidaklah haram atasnya, boleh dia lakukan. Nah, jadi tidak, aduh saya haid, ngelempar jumrahnya wakil sajalah, mbok enggak sah, tidak demikian, karena tidak disyaratkan suci di dalam melempar jumrah. Nah, ini demikian. Karena banyak di antara orang kadang bermudah-mudahan demikian. Lah sudahlah, saya takut nanti mbok bocor di tengah, mbok ini dan sebagainya. Sudah saya wakil saja ya, bayar jenengan ya. Nah, ini tidak demikian. Barakallahu fikum. Ini sah bagi mereka, tidak haram. Wa ala hadza. Maka berdasarkan ini kata beliau, falau tawfat al-unsa wahya tahirun summa kharajal haid ba'da tawafi mubasyaratan. Kalau seandainya seorang wanita melaksanakan tawaf, tiba-tiba selesai tawaf mau sholat dua rakaat yang hukumnya sunnah setelah tawaf, tiba-tiba tes haid, gimana, sah enggak tawafnya? Sah. Diteruskan umroh atau hajinya? Diteruskan. Nah, maka dengan demikian kata beliau, au fi asna'i sa'i, atau dia di tengah-tengah sa'i, ini sa'i setelah tawaf, maka fala haraja fi dzalika, tidak ada dosa atasnya, tidak batal amalannya, terus dilakukan. Teruslah dilakukan. Masya Allah. Kalau diilmui jadi ringan, mudah, tidak was-was. Ini barakallahu fikum diantaranya. Tambah yang keempat, masih terkait. Yang keempat, untuk wanita haid, sukutu tawafil wada anha, gugur yang namanya kewajiban tawaf wada. Tadi sudah dijelaskan tawaf ada empat. Di antara yang wajib adalah tawaf wada. Orang melakukan haji yang datang dari luar kota Mekah, ketika mau meninggalkan kota Mekah setelah selesai manasik haji, maka dia wajib tawaf wada. Ini demikian. Kalau tidak melakukan, wajib balik. Tawaf wada dulu, kau mau terus, bayar denda. Ya, demikian. Tidak gampang, ya. Sehingga jangan disepelekan barakallahu fikum. Lah ini di sini, adapun wanita ketika itu mau pulang sudah, ternyata haid. Bagaimana, apakah harus membayar denda sementara tidak boleh tawaf? Tidak. Allah memberikan rahmat atasnya, digugurkan kewajiban tawaf wada. Walhamdulillah. Ya. Ini demikian. Fa idza akmalatil unsa manasikal haji wal umrah. Apabila seorang wanita telah sempurna melakukan manasik haji dan umroh, telah tawaf ifadah tadi yang bisa ditunda tadi, nah, sudah selesai, kok harinya pulang, nah, sumahabat qoblal khuruji ila baladiha, ternyata sebelum hari berpulang dia mengalami haid, wastamarra, dan terus berlangsung bihal haidu ila khurujiha, terus berlangsung sampai dengan hari keluarnya. Boleh tawaf tidak? Tidak boleh tawaf. Fa innaha takhruju bila wada. Maka dia keluar dari Mekah tanpa harus tawaf wada. Naam. Di hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai beliau dan bapaknya. Umiran nasu an yakuna akhiru ahdin bil bait. Manusia diperintahkan an yakuna akhiru ahdin bil bait. Hendaknya akhir ikatan dia dengan Baitullah Ka'bah adalah dengan tawaf. Dengan tawaf yang disebut tawaf wada. Naam, illa annahu khufifa 'anil mar'atil haid. Hanya saja hal tersebut diringankan. Maknanya dikukurkan dari wanita yang haid. Naam, hadis muttafaqun 'alaih. Sehingga di sini yang keempat yang kita ketahui berarti hukum terkait dengan wanita haid, dia gugur atasnya tawaf wada. Sehingga mudah-mudahan bagi saudara-saudara kita yang mereka dimudahkan oleh Allah untuk bisa melakukan ibadah umrah di bulan Ramadan ini, mendapatkan ilmu yang seperti ini, dan apabila mereka mengalaminya tidak ada kebingungan. Dan semoga Allah pun memberikan kemudahan kepada saudara-saudara kita yang terpanggil dan ingin menjawab panggilan Allah di bulan-bulan haji nanti, dimudahkan urusannya dan diberikan ilmu serta diberikan taufik agar mereka bisa beramal sesuai dengan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, amin. Dan kita pun berharap kepada Allah di bulan yang mulia ini dengan rahmat dan karunia, mudah-mudahan Allah memilih dan memudahkan kita untuk bisa terpanggil dan bisa datang ke rumahnya Baitullah Masjidil Haram dalam rangka untuk datang menyambut panggilan Allah dengan amalan haji ataupun umrah di kemudian hari, amin. Ini yang mudah kita baca di siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah senantiasa menerima amaliah ibadah kita di bulan Ramadan ini dan senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan diberikan taufik melakukan amalan soleh dan menerima seluruh amaliah ibadah kita ditetapkan sebagai timbangan kebaikan nanti di hari akhirat. Amin. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruannya. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.